Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah masuki pembahasan pada bab tentang salat tatawu. Apa itu salat tatawu? Sudah kita jelaskan bahwa kullu ta'at, yang dimaksud dengan tatawu adalah kullu ta'atin laisat biwajibah, segala jenis ketaatan atau ibadah, barakallahu fikum, segala jenis ketaatan yang hukumnya tidak wajib, yang hukumnya tidak wajib, itu dinamakan dengan tatawu. Setiap jenis ibadah itu ada tatawunya, mulai dari salat, shaum, sedekah, dan ada ibadah yang lain. Pada salat tatawu, barakallahu fikum, termasuk afdalul qurubat, ketaatan, di antara ketaatan yang paling utama, dikarenakan padanya terdapat banyak sekali keutamaan, barakallahu fikum. Dan salat tatawu ini adalah penyempurna salat wajib. Salat tatawu ini adalah penyempurna salat wajib, karena setiap orang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan ketika dia melaksanakan salat, ketika dia melaksanakan ibadah salat. Maka dia, dengan dia melaksanakan salat tatawu, barakallahu fikum, maka kekurangan tersebut bisa tertutupi sehingga menjadikan ibadahnya sempurna. Dan bahkan sudah kita jelaskan dan kita bacakan hadis bahwa ibadah sholat, ibadah yang pertama kali dihisab terhadap seorang muslim pada hari kiamat adalah as-sholat, ibadah sholat. Maka dengan sholat tatawu, maka sempurnalah ibadah sholat seorang hamba tersebut. Pembahasan berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, fi aqsamiha, tentang jenis-jenis salat tatawu, tentang pembagian salat tatawu. Salatut tatawu ala nau'aini, salat tatawu itu dibagi menjadi dua macam. An-nau'ul awwal, yang pertama adalah salawatun muakkadatun biawqatin muayyanatin, salat tatawu yang ditentukan waktunya, salat tatawu yang ditetapkan dan dibatasi waktunya. Wa tusamma bin nawafilil muqayyadah, salat tatawu al muakkatah ini yang ditetapkan waktunya disebut dengan nawafil al muqayyadah, terikat dengan waktu tertentu. Muqayyadah itu maksudnya terikat. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'idi, dan di antaranya adalah ada salat-salat tatawu yang mengikuti waktu-waktu salat fardu, kasunanir rawatib, seperti sunnah-sunnah rawatibah sebelum atau sesudah salat wajib. Wa minha ma laysa bitabi'in ka salatil witri, dan di antaranya ada yang tidak mengikuti waktunya, tidak mengikuti salat wajib seperti salat witir, wadduha wal kusuf, begitu pula salat duha dan salat kusuf, salat gerhana. An-naw'u tsani Jenis yang kedua, salawatun ghairu muaqqatatin biawqatin muayyanatin. Salat-salat nafilah atau salat-salat tatawu yang tidak dibatasi dan tidak ditentukan waktunya dengan waktu-waktu tertentu, asalkan bukan pada waktu-waktu yang diharamkan, waktu-waktu yang dimakruhkan. Barakallahu fikum. Maka disunahkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat jenis yang kedua ini. Disebut dengan watusamma bin nawafilil mutlaqah. Disebut dengan sholat sunnah al mutlaqah. Misalnya seseorang ingin melaksanakan sholat, tiba-tiba dia ingin menenangkan hati, barakallahu fikum, dengan melaksanakan sholat. Fadl, silahkan dia sholat berwudu 2 rakaat. Ini disebut dengan sunnah mutlaqah. Siang hari, naam, setelah dia sholat zuhur, siang hari, barakallahu fikum, sebelum sholat asar, naam, tiba-tiba dia ingin melaksanakan sholat, silahkan. Ini disebut dengan sunnah al-mutlaqah, barakallahu fikum, atau pada malam harinya. Tidak ditentukan waktunya, tidak dibatasi waktunya, asalkan bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang diantaranya apa? Setelah asar sampai terbenamnya matahari. Nah, setelah sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, dan setelah sholat fajar sampai matahari terbit dan sampai ketika matahari sudah naik ke atas. Nah, barakallahu fikum. Ini 2 jenis sholat tatawu. Nah, wa naw'ul awwal, jenis yang kedua tadi atau macam yang kedua tadi, jenis yang pertama tadi, naam, salat sunnah al-muaqqatah, salat an-nawafil al-muaqqatah yang waktunya ditentukan, waktunya dibatasi. Barakallahu fikum. Jenis yang pertama tadi, ba'duha akidun min ba'd, sebagiannya lebih ditegaskan, lebih dianjurkan dibandingkan yang lain. Sebagiannya lebih dianjurkan dibandingkan yang lain. Wa akidu anwa'ihi al-kusuf. Di antara enam dan yang paling ditegaskan dan yang paling dianjurkan di antara jenis-jenis salat tadi adalah sholat kusuf. Sholat kusuf, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Thumma al-witr, kemudian sholat witir. Thumma sholatul istisqa, kemudian sholat istisqa. Thumma sholatul tarawih. Wa amman naw'ul thani, barakallahu fikum. Adapun jenis yang kedua, naam, yang waktunya tidak dibatasi, fayushra'u fil layli kullihi, maka disyariatkan pada setiap malam, disyariatkan pada sepanjang malam, wa fin nahari, dan juga pada siang hari, ma'ada awqatan nahi, selain waktu-waktu yang dilarang. Wa salatul layli afdal min salatin nahar, dan salat pada malam hari, salat sunnah pada malam hari itu lebih utama daripada siang hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pembagian jenis-jenis dari salat nafilah, salat-salat at-tatawwu, barakallahu fikum. Jenis yang pertama adalah waktunya dibatasi dan ditentukan di dalam syariat, barakallahu fikum. Jenis yang kedua tidak dibatasi waktunya, disebut dengan sholat sunnah al-mutlaqah. Kapan saja, siang hari atau malam hari, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat, silahkan. Ini disebut dengan sholat sunnah al-mutlaqah. Tidak dibatasi waktunya, selain 6, waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang, dimulai dari waktu-waktu yang terlarang itu ada 3. Setelah sholat fajar sampai naiknya matahari, sekitar 15 menit sampai 30 menit setelah matahari terbit, barakallahu fikum. Kemudian sebelum zawal, ketika matahari berada di atas puncak, nisfun nahar, pertengahan siang, kemudian yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan pada jenis yang pertama, yaitu sholat sunnah yang ditentukan waktunya, yang terkait dengan waktu-waktu tertentu, barakallahu fikum, sebagian dari jenis-jenis sholat tadi ada yang lebih ditegaskan, ada yang lebih dianjurkan dibandingkan yang lain. Nah, dan yang paling ditekankan atau yang paling dianjurkan disebutkan adalah sholatul khusuf, yang paling tegas dan paling kuat penekanannya, barakallahu fikum, untuk dilaksanakan dan tidak dilalaikan adalah sholat khusuf, sholat gerhana matahari. Kenapa demikian? Dikatakan bahwa sholatul khusuf, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, lebih ditekankan untuk dilaksanakan walaupun hukumnya mustahab, walaupun hukumnya itu sunnah. Yang pertama adalah dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muadzinnya untuk mengucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, wa kharaja ilaiha fazi'an. Dan ketika beliau melihat gerhana, beliau keluar dengan tergesa-gesa untuk melaksanakan sholat. Wasallah sholatan ghoribatan, dan bahkan beliau melaksanakan sholat gerhana tersebut dengan tata cara atau kaifiyah yang tidak biasanya. Nah, barakallahu fikum. Dua rakaat dengan empat kali ruku, dua rakaat dengan empat kali ruku. Dan bahkan di dalam sholat tersebut diriwayatkan bahwa ditampakkan kepada beliau al-jannah wa nar, surga dan neraka. Wa khotoba ba'daha khutbatan balighatan azimatan, dan bahkan setelah melaksanakannya beliau berkhutbah dengan khutbah, barakallahu fikum, yang luar biasa, khutbah yang sangat tegas. Dan beliau juga memerintahkan dan mensyariatkan untuk berjamaah ketika melaksanakan sholat tersebut. Sehingga sholatul khusuf disebutkan adalah sholat tatawu, jenis sholat tatawu yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Nah, ini menurut salah satu pendapat. Wa illa hunaka, akan tetapi di sana ada yang bahkan mengatakan bahwa sholat al-khusuf ini hukumnya wajib, bukan hanya sebatas nam sholat tatawu, bukan hanya sebatas sholat nafilah. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa sholatul khusuf ini hukumnya wajib, bukan bab tatawu, akan tetapi termasuk diantara sholat-sholat yang wajib. Kenapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' was-sahih, pendapat yang benar, kata beliau, anna sholatul khusuf fardun wajibun, bahwasanya sholat khusuf itu hukumnya adalah wajib, fardu yang wajib, baik itu fardu ain atau fardu kifayah, baik itu fardu ain atau fardu kifayah. Nah, di sini beliau tidak menjazamkan, tidak menegaskan apakah fardunya ini fardu ain atau fardu kifayah. Kalau itu adalah fardu ain, maka wajib bagi setiap individu muslim kecuali yang berhalangan. Kalau itu fardu kifayah, maka apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban terjatuh bagi kaum muslimin yang lainnya. Wa annahu la yumkinu lil muslimina an yaraw inzarallahi bikusufi syamsi wal qamar thumma yada'us shalah. Yang mana, kata beliau, tidak mungkin bagi kaum muslimin ketika melihat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya kusuf gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, ketika dia melihat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan khusuf ini, kemudian dia meninggalkan salat. Fa umma'an Rasul sallallahu alaihi wasallam amara biha, padahal Rasul memerintahkannya. Bahkan bukan hanya sebatas itu, wa amara bis sadaqati wat takbiri wal istighfar wal itqi wal faz'i ila shalah, dan juga beliau memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk bertakbir dan beristighfar, dan membebaskan budak wal faz'i ila shalah, dan bersegera untuk melaksanakan salat. Wa hasala minhu syai'un lam yakun ma'lufan min qablu, dan terjadi ketika saat gerhana tersebut hal-hal yang disyariatkan pada saat gerhana tersebut, hal-hal yang tidak pernah dilakukan dan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang melihat dan mempelajari apa yang diamalkan dan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana, barakallahu fikum, kemudian dia mengatakan innahu sunnah atau innaha sunnah, bahwa salatul khusuf ini hukumnya hanya sebatas sunnah, bukan wajib. Sehingga kalau seandainya ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka mereka tidak berdosa. Fa aqallu ma naqulu fiha innaha fardhu kifayah. Minimalnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, minimalnya kita mengatakan tentang hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu minimalnya. Wa illa, kalau tidak, maka itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Namun sangat disayangkan, barakallahu fikum, ketika baru-baru ini terjadi gerhana matahari, nam apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, terkhusus kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Bahkan sampai di antara mereka yang mengadakan konser, diadakanlah wisata-wisata khusus untuk menikmati gerhana, untuk menikmati gerhana, padahal itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mereka bisa bernikmat-nikmat padahal ketika itu Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan peringatan, wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Al mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga. Matusannu lahul jamaah min salati tatawwu. Pembahasan yang ketiga, salat tatawwu yang disunnahkan padanya berjamaah. Salat tatawwu yang disunnahkan padanya berjamaah. Tusannu salatul tatawwu, tusannu salatul jamaah lit tarawih wal istisqa wal kusuf. Disunnahkan untuk melaksanakan salat berjamaah ketika salat tarawih, barakallahu fikum, wal istisqa salat meminta hujan, wal kusuf salat gerhana. Salat yang pertama adalah salat tarawih. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering melakukannya sendiri pada salat tarawih, nah kalau kita membaca kehidupan beliau, paling sering di dalam melaksanakan salat tarawih beliau melaksanakannya secara sendiri, nam tidak berjamaah. Nah, sebabnya adalah bukan dikarenakan, barakallahu fikum, beliau menganggap bahwa afdol, lebih afdol sendiri, akan tetapi beliau memiliki kekhawatiran. Karena ketika beliau pertama kali beliau barakallahu fikum memimpin salat tarawih secara berjamaah, maka dihadiri oleh sahabat yang banyak, dan keesokan harinya bertambah banyak dan terus bertambah banyak. Akhirnya beliau khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat tarawih ini secara berjamaah, sehingga tentu hal ini akan memberatkan kaum muslimin, dan bisa jadi mereka lalai dan akhirnya mereka barakallahu fikum berdosa karena melalaikan sebuah kewajiban. Karena adanya kekhawatiran seperti ini, beliau barakallahu fikum lebih banyak melaksanakannya di rumah. Setelah itu melaksanakannya sendiri, tidak berjamaah di rumah. Dan pada zaman pemerintahan khilafat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menghidupkan sunnah tersebut. Naam barakallahu fikum, beliau menghidupkannya dan memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam sebuah jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Al-mas'alatu rabi'ah, adapun salat al-istisqa wal kusuf, maka jelas tentang disunnahkannya untuk dilaksanakan secara berjamaah. Al-mas'alatu rabi'ah fi adadir rawatib. Fi adadir rawatib. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang jumlah salat rawatib. Ar-ratibah. Ya, salat rawatib adalah salat-salat sunnah, salat tatawu yang waktunya terikat dengan salat wajib, baik itu sebelum dan sesudah salat wajib. Naam. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang ibadah salat tatawu. Yang pertama adalah bahwa salat tatawu itu lebih disenangi untuk dilaksanakan di rumah, untuk dilaksanakan di rumah. Salat tatawu itu lebih utama untuk dilaksanakan di rumah. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-salati fi buyutikum." Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatul maktubah. Hendaknya kalian melaksanakan salat di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya. Illa salatul maktubah, kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan salat sunnah tersebut lebih utama untuk dikerjakan di rumah dibandingkan di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama bahkan untuk lebih utama daripada dikerjakan di Masjid Nabawi. Padahal sudah kita ketahui bahwa salat di Masjid Nabi memiliki keutamaan tersendiri, yang mana perbandingannya sekian ribu salat. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya, "Salatul mar'i fi baitihi afdal min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktubata." Salat seseorang di rumahnya itu lebih utama dibandingkan dia melaksanakan sholat di masjid saya ini, kata Nabi SAW. Illal maktubah, kecuali sholat wajib, yang mana memang harus untuk dilaksanakan secara berjamaah di dalam masjid. Barakallahu fikum. Nabi juga mengatakan, "Sallu fi buyutikum wala tatrukun nawafila fiha." Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian mengosongkan barakallahu fikum rumah kalian dari salat-salat nafilah. Naam. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah dari salat-salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Wala tattakhidhuha kuburan, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sudah kita pelajari bahwa tidak boleh salat dilaksanakan di kuburan. Naam. Sholat dilaksanakan di kuburan tidak boleh. Maka oleh karena itu, ketika seseorang menjadikan rumahnya kosong dari ibadah sholat, barakallahu fikum, maka sama saja dia menjadikan rumahnya itu ibarat kuburan, wal'iyadzubillah. Pada sholat tatawu itu tidak diwajibkan untuk berdiri. Nah, tidak diwajibkan untuk berdiri. Pada sholat tatawu itu tidak diwajibkan untuk berdiri. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas tunggangannya, di atas tunggangannya, duduk di atas tunggangannya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Salatul rajuli qa'idan nisfus shalah." Pahalanya orang yang sholat sambil duduk itu separuh sholat. Nah, tapi boleh, boleh. Walaupun dia sanggup untuk berdiri, kalau seandainya dia melaksanakan dan ingin melaksanakannya duduk, maka juga tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena tidak diwajibkan padanya al-qiyam, berdiri sebagaimana di dalam sholat wajib. Nah, bahkan boleh kadang-kadang seseorang pada satu rakaat, rakaat pertama dia duduk, kemudian rakaat kedua dia berdiri, atau sebaliknya, juga tidak mengapa. Nah, sebagaimana yang dikeluarkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga oleh Imam Al-Bukhari. Nam, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Maraitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil laili jalisan hatta idza kabbara qara'a jalisan fa idza baki alaihi minas surah 30 aw 40 ayatan qama faqra'uhunna tsumma raka'a. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat malam sampai ketika beliau kabbara bertakbir, beliau membaca dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya alaihi minas surah 30 aw 40 ayat, ketika ayat yang akan dibaca itu tinggal 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri. Naam faqara'ahunna tsumma raka'a. Kemudian beliau membacanya sambil berdiri, kemudian beliau rukuk setelah membaca menyelesaikan 30 dan atau 40 ayat setelah dia berdiri tadi. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini tentang sholat sunnah, hal-hal yang terkait dengan sholat nawafil. Nah, al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, fi adadi rawatib. Nah, jumlah-jumlah sholat rawatib. War rawatib, apa itu rawatib? Jam'u ratibah. War rawatib itu adalah kata jamak, tunggalnya adalah ratibah. Ratibatun, jamaknya adalah rawatib. Apa artinya? Wahiyad da'imatul mustamirrah. Arti dari ratibah secara bahasa, ad-da'ima al-mustamirrah, terus menerus. Artinya ad-da'ima, selalu dan terus menerus. Ini secara maknanya secara bahasa. Wahiyat tabi'ah lil faraid. Dan salat ratibah itu adalah salat yang mengikuti salat fardu. Yang mengikuti salat fardu. Maksudnya apa? Yaitu terikat dengan sholat fardu sebagai penyempurnanya, bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Wa fa'idatu hadhihi rawatibi annaha tujbirul khalala wan naqsa alladhi yaqa'u fil fara'id kama madha bayanuhu. Fa'idah dan keutamaan dari sholat rawatibah ini, sholat rawatib, adalah bahwa sholat rawatib itu menutupi kekurangan dan kekosongan yang terjadi, yang ter yang terjadi ketika melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam hadis. Barakallahu fikum. 6 hadis sebelumnya yang sudah pernah kita baca. Nah, fa in atammaha, kalau seandainya dia menyempurnakan sholat wajib maka itu baik. Wa illa, kalau seandainya dia kurang di dalam pelaksanaannya, kila, maka dikatakan unzuru hallahu min tatawwu. Dikatakan, lihatlah apakah dia memiliki sholat tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu, ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi. Kalau seandainya dia memiliki sholat tatawwu yang dia laksanakan, maka disempurnakanlah sholat fardunya, dikarenakan sholat tatawwu yang dia lakukan. Ini keutamaannya. Di samping keutamaan-keutamaan yang lain, diantaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah baginya di surga, sebagaimana yang akan kita sebutkan. Wa adadur rawatib ashru raka'atin. Jumlah sholat rawatib, jumlah rakaat rawatib, jumlah rakaat rawatib itu adalah ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Wahiyal madhkura fi hadithi Ibni Umar. Yang mana 10 rakaat ini tersebutkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan, hafidtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dzuhur. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'da dzuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Coba dihitung, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. 8 totalnya. Wa raka'ataini qoblal ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, salat fajar. Nah, jadi totalnya adalah 10. Kanat sa'atan la adkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Itu adalah waktu yang saya tidak akan memasuki atau tidak mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut, yaitu sebelum salat fajar. 6. Fahaddatsatni Hafsatu annaha kana idza tala'a al-fajru wa adzana al-muadzinu shalla rak'ataini. Dan Hafsah menceritakan bahwa beliau apabila fajar terbit, fajar shadiq maksudnya di sini, wa adzana al-muadzin, dan muadzin mengumandangkan azan, maka beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Sehingga di sini kita ketahui bahwa salat sunnah ratibah 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum salat fajar itu dilakukan setelah azan fajar, bukan sebelum azan atau setelah masuknya waktu salat setelah terbitnya fajar. Nah, ini 10 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa yuta'akkadu lil muslimi an yuhafidha ala sintaini ashrata rak'atan. Ala sintai rak'ata ashrata rak'atan. Dan sangat ditekankan bagi seorang muslim untuk menjaga 12 rakaat pada salat rawatib. Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Nabi, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintaini ashrata rak'atan illa banallahu lahu baitan aw illa buniya lahu baitun fil jannah. Tidaklah dari seorang hamba muslim yang melaksanakan salat ikhlas karena Allah Ta'ala pada setiap hari 12 rakaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam al-jannah. Sebuah rumah di dalam al-jannah. Wa hiyal ashrul madhkurah sabiqan. Di dalam hadis yang kedua ini yang dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dari sahabi sahabiyah Ummu Habibah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, dari 12 rakaat tadi masuk padanya 10 rakaat yang sudah disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar. Saya ulangi, ada perbedaan jumlah rakaat hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama ada 10 rakaat, kemudian hadis yang kedua ada 12 rakaat. Barakallahu fikum. Pada hadis yang kedua ini masuk di dalamnya hadis yang pertama. Dari 12 rakaat tadi masuk padanya 10 rakaat yang sudah disebutkan di dalam hadis yang pertama. Hanya saja illa annahu yakunu qabla dzuhri arba'u rakaatin. Hanya saja pada hadis yang kedua yang jumlahnya 12 rakaat, sebelum zuhur dilaksanakan 4 rakaat. Faqad zada Tirmizi fi hadisi fi riwayati hadis Ummi Habibah al-Madi arba'an qabla dzuhri wa raka'ataini ba'daha. Dan dijelaskan di dalam riwayat At-Tirmizi ada tambahan dari hadis Ummu Habibah lebih dirinci lagi dari 12 rakaat tadi. Bagaimana rinciannya? Arba'an qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla shalatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Walima tsabata fis sahih, dan juga berdasarkan apa yang diriwayatkan di dalam as-sahih. Di dalam as-sahih, kalau seandainya disebutkan as-sahih tanpa disebutkan di situ sahih Bukhari atau sahih Muslim, menggunakan alif wa lam as-sahih, maka maksudnya adalah sahih al-Bukhari. Nah, as-sahih yakni maksudnya adalah sahih al-Bukhari menggunakan alif wa lam. Min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadith Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dzuhur. Beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu bagaimana kita mensikapi adanya perbedaan antara dua riwayat ini? Barakallahu fikum. Penjelasannya insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.